Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kurang semangat, cuacanya sangat cerah loh. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita? Haleluya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, jemaat Tuhan, saya undang untuk bersaat teduh dimulai. Thank you. bagimu, segenap hati hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari Engkau, Tuhan, dari kasihmu. Bagimu mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Sehingga kami bisa memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cuma Tuhan saya undang untuk duduk kembali. Masih ada sukacita? Saya lihat jemaat Tuhan begitu banyak loh. Ada seratusan. Berarti harus sukacita. Ada sukacita jemaat Tuhan? Haleluya. Itu kita mau ngangkat lagu ujian kita. Kita mau mengatakan sungai sukacitamu. Amin. Amin. Haleluya, kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh. lagi jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari. Ku menari dan bersuka. Yang bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Yang bersuka menari. Ku menari bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Ku mengikuti, mengikutimu Tuhan. Cintaku penuh. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Suka-suka cintamu mengalir dalamku. Mari dong Bapak Ibu dengan yes. Semangat katakan. Yes, yes, yes. Aku suka cintamu melimpah dalamku. Menari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Hanya musik saja. Yang bersuka cita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ada suka cita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Bersamamu yang bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka cintaku berkata sebab hanya Bapaknya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Ada suka cita? Amin. Coba Tuhan saya undang untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di surga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami dan dari hidup kami yang salah itu, pimpinlah kami dengan sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berespon surya firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Yang sudah mendapatkan firman Tuhan katakan amin. Oke, baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya membacakan ayat yang pertama dan jemaat Tuhan ayat kedua, dan ayat yang terakhir kita bersama-sama. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kita bersama. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Mulia bagi Bapa. Saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang duduk kembali. Warta Jemaat. Pelayanan kebaktian 17 Oktober 2021. Gelombang pertama pengkhotbah Ibu Pendeta BL Boru Sipayung STH. Gelombang kedua Ibu Pendeta BL Boru Sipayung STH. Liturgis atau WL. Gelombang pertama Saudara Partida Manik. Gelombang kedua Bapak LS SH Sinaga. Doa syafaat gelombang pertama Bapak CLS SP Nenggolan. Gelombang kedua Bapak CLS RC Tohang. Pemusik gelombang pertama tim musik. Gelombang kedua Bapak L Togatorop. Singer gelombang pertama Saudara Daniel Papahan dan Saudari Priti Daily. Gelombang kedua singer Ibu Dr. Andes L Boru Situmorang dan Ibu E Boru Manik. Infokus gelombang 1 dan 2 Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Hari Jumat tanggal 16 Oktober 2021 diadakan ibadah P2MI di gereja masuk jam 20 WIB diharapkan kehadirannya. Diberitahukan kepada kita jemaat Tuhan bahwa sesuai rapat panitia pembangunan bahwa pembangunan pengkeramikan ruangan sekolah minggu dan rumah akan dilaksanakan bulan Januari 2022. Anggaran 100 juta sudah termasuk utang, sementara uang yang masuk semua sesuai dengan buletin 68 juta. Jadi untuk mencukupi dana tersebut kembali kita buka janji iman kita, jemaat Tuhan, sehingga di bulan Januari pembangunan langsung dilaksanakan. Kami berharap kita dapat melaksanakannya mulai dari sekarang. Jemaat yang ingin mentransfer partisipasi janji iman pembangunan dapat dikirimkan pada nomor rekening yang tertera di buletin atas nama Panitia Pembangunan GMI. Bukti transfer dapat dikirimkan kepada Panitia Pembangunan atas nama Bapak LSJ Sinurat dan Ibu Pendeta Bunga Lenta Boru Sipayung STH. Dan dihimbau kepada jemaat Tuhan, maraknya COVID-19 ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh, boleh duduk di bangku yang berwarna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja. Dan setelah selesai ibadah, jemaat Tuhan kita boleh langsung pulang. Yang berulang tahun dapat kita lihat di buletin kita. Pimpinan Jemaat Majelis LSCLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dan dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dapat kita lihat di buletin kita. Jemaat yang memberikan ucapan syukur dari keluarga Bapak BP Sinurat Boru Damanik atas berkat, kebaikan serta pertolongan Tuhan di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur dari keluarga Bapak El Togatorop Boru Raja Guguk atas berkat Tuhan serta pengasihan dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur dari NN atas berkat Tuhan dalam hidupnya. Ucapan syukur dari keluarga Bapak Napi Tupulu Boru Pangaribuan atas kelahiran putra mereka tanggal 4 Oktober 2021 supaya dibawakan di dalam doa. Persembahan partisipasi janji iman dapat kita lihat di buletin kita. Demikian warta jemaat kita, kita berdoa syafaat oleh Bapak LSJ Sinurat. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menolong memberkati kami Tuhan di dalam hari-hari kami, terlebih Tuhan di dalam satu minggu ini. Tangan pertolongan dan kasih Tuhanlah yang menolong, yang kami rasakan, menolong kami di dalam kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap usaha kami. Tuhanlah yang menolong memberkati kami, Tuhan, yang memampukan kami, Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami sampai pada hari ini, ya Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, buat segala pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Kami datang kepada-Mu bersyukur pada hari ini bersama-sama anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, Tuhan, oleh karena kami rasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga, Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, kami telah memuji, memuliakan Engkau, Tuhan, melalui setiap nyanyian pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan, oleh karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami puji dan kami sembah Engkau, Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga. Dan pada saat ini juga, Tuhan, kami rindu menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada-Mu, karena hanya kepada-Mu-lah Tuhan kami memohon, dan Engkaulah Tuhan yang dapat menolong, memampukan kami, Tuhan, di setiap perjalanan kehidupan kami. Kepada-Mu-lah Tuhan kami bermohon pada saat ini, Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terlebih dahulu mengampuni segala dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan, yang sering kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampunkan kami, Bapa, atas segala dosa kesalahan kami. Biar kami, Tuhan, layak memuji, terlebih Tuhan memohon kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini, Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, kami mau bersama-sama, Tuhan, berdoa untuk kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu, ya Tuhan, yang akan dilaksanakan, baik melalui seksi, ya Tuhan, baik melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami berdoa, Tuhan, buat ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di dalam satu minggu ini, Tuhan, baik itu ibadah seksi, ibadah sekolah minggu, dan ibadah-ibadah lainnya, ya Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, yang ambil bagian di tengah-tengah pelayanan kami di dalam satu minggu ini, biarlah Tuhan, tangan pertolongan Tuhan yang memberikan, yang memberkati Tuhan, terlebih Tuhan memberikan kesehatan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau bersama-sama berdoa buat jemaat Tuhan yang telah merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan, terlebih di pertambahan usia yang mereka boleh rasakan di dalam kehidupan mereka, Tuhan, di mana semua itu karena kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan yang merayakan ulang tahun mereka, Tuhan, di dalam satu minggu ini, biarlah Tuhan Engkau memberikan senantiasa sukacita di dalam kehidupan mereka, terlebih Tuhan kesehatan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhanlah yang menolong memberkati mereka seluruhnya, anak-anak Tuhan yang merasakan sukacita melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat ini, Tuhan. Kami mau berdoa buat Ibu Dotranda L. Borus Tumorang, Aurei juga, Ibu E. Borus Raja Guguk, E. Boru Pasaribu, Eplin Fitri Pasaribu, Giovanni Octaviani Nababan, Clara Tresia Natasha, L. Borus Simanjuntak, dan Priti Daily. Mereka merasakan sukacita mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong memberkati kehidupan mereka di dalam hari-hari mereka, ya Tuhan. Kami juga, Tuhan, mau bersama-sama berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini, Tuhan, yang telah memberikan tanggung jawab mereka, Tuhan, ke tengah-tengah gereja-Mu melalui persepuluhan mereka, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang telah memberikan persepuluhan mereka di minggu yang lalu, Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, Tuhan. Berkati setiap usaha-usaha yang mereka boleh lakukan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menambahkan berkat di dalam kehidupan mereka, agar mereka, Tuhan, terus senantiasa bersyukur dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga, Tuhan, mau berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, yang telah memberikan persepuluhan mereka, Tuhan, di minggu yang lalu. Keluarga dan saudara-saudara kami ini, Tuhan, merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan di dalam keluarga mereka ya Tuhan, di dalam kehidupan saudara-saudara kami Tuhan, mereka datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat keluarga Bapak BP Sinurat Barudamanik. Mereka merasakan berkat dan kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan, terlebih di dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati keluarga ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat keluarga Bapak El Togatorop, Ibu Raja Gugug ya Tuhan. Mereka juga merasakan sukacita dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, oleh karena pengasihan Tuhan di dalam keluarga mereka, Tuhan terus menolong memberkati keluarga ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat saudara kami NN yang Tuhan, dia juga merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Engkaulah Tuhan terus menolong saudara kami ini Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat keluarga D Napitupulu, Ibu Boru Pangaribuan. Mereka telah merasakan sukacita melalui kelahiran putra mereka Tuhan di hari-hari yang lalu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, terlebih Tuhan memberkati anak yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga ini ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau terus berdoa di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami mau mendoakan, kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami, Gereja Metodis Indonesia ya Tuhan, baik di wilayah 1, wilayah 2 ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap program-program di tengah-tengah gereja kami Tuhan, di setiap wilayah ya Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan di tengah-tengah gerejamu, Gereja Metodis Indonesia. Bapa di surga, Bapa yang baik, terlebih Tuhan kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di jemaat GMI Maria Sunggal ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati setiap anak-anak Tuhan pada saat ini ya Tuhan, baik di dalam setiap pergumulan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tentu kami Tuhan mempunyai beban masalah di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan pada saat ini Tuhan, namun kami yakin dan percaya oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan, pasti kami dapat Tuhan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan, setiap pergumulan di dalam kehidupan kami, kami boleh melaluinya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan mau terus berdoa buat setiap anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak kami ya Tuhan, baik mereka di dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menolong memberkati mereka di dalam pendidikan mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh senantiasa dengan sungguh-sungguh di dalam studi mereka ya Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan yang masih kecil-kecil, biarlah juga Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan memberikan pertumbuhan di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, sehingga Tuhan kami juga sebagai orang tua dapat membimbing dan membina anak-anak kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga Tuhan mau berdoa buat setiap orang tua kami yang telah lanjut usianya ya Tuhan, biarlah juga Tuhan Engkau senantiasa memberikan sukacita, kesehatan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan di masa tua mereka. Biarlah Tuhan senantiasa Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan para orang tua kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini, setiap keluarga yang merindukan keturunan di dalam kehidupan, di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Engkaulah yang menolong keluarga lepas keluarga Tuhan, yang memberikan sukacita di dalam keluarga mereka, di dalam keturunan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kerinduan-kerinduan keluarga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan menolong memberkati mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus berdoa buat situasi keadaan kami pada saat ini Tuhan, terlebih Tuhan keadaan pekerjaan, usaha, ekonomi kami Tuhan. Kami merindukan senantiasa pertolongan Tuhan sajalah yang menolong kami, memberkati kami Tuhan di setiap usaha pekerjaan kami, sehingga Tuhan perekonomian kami boleh baik ya Tuhan, dan kami senantiasa merasakan sukacita oleh karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami terus berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami suatu penyakit di dalam tubuh mereka ya Tuhan. Terlebih kami mau berdoa Tuhan buat anak kami Jonah Silitonga Tuhan, anak daripada Bapak Silitonga Ibu Boruda Manik Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan buat anak kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan senantiasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan anak kami ini Tuhan. Memberikan senantiasa kekuatan di dalam tubuhnya Tuhan, agar dia mampu untuk menanggung setiap segala penyakit di dalam tubuhnya, dan dia senantiasa kuat ya Tuhan. Terlebih Tuhan setiap usaha pengobatan yang dilakukan Tuhan, biarlah Tuhan tangan pertolongan-Mu saja yang menolong memberkati anak kami ini Tuhan. Begitu juga dengan keluarga, orang tuanya Tuhan, Engkau berikanlah senantiasa kekuatan dan senantiasa jalan untuk memberikan kesehatan untuk anak kami ini Tuhan. Berkati senantiasa anak dan keluarga ini ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan mau berdoa buat orang tua kami Bapak RB Tambun. Pada saat ini juga Tuhan mengalami suatu penyakit di dalam tubuhnya di masa tuanya Tuhan. Kami juga Tuhan merindukan tangan pengasihan dan pertolongan Tuhan sajalah yang menjamah setiap tubuh Bapak kami ini Tuhan, sehingga dia boleh merasakan sukacita, dia boleh merasakan penyakit yang berkurang di dalam tubuhnya senantiasa Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, mungkin saudara-saudara kami pada saat ini, juga kami yang hadir pada saat ini Tuhan, merasakan kurang sehat di dalam tubuh kami, bahkan mungkin suatu penyakit ada di dalam tubuh kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong Kau jamah kami Tuhan, sehingga kami Tuhan merasakan kesembuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pergumulan, setiap penyakit yang ada dalam tubuh kami Tuhan, Tuhan angkat. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah gereja kami Tuhan, yang akan direncanakan Tuhan akan melaksanakan konferensi agung pada tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap pelaksanaan konferensi agung ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu panitia yang telah dipercaya dalam konferensi ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa boleh bekerja dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap yang direncanakan di dalam konferensi nanti boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat kegiatan sekolah minggu, yaitu Jambore sekolah minggu ya Tuhan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober ini Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa, biarlah Tuhan setiap kegiatan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelaksanaan Jambore ini Tuhan. Terlebih Tuhan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan pengenalan yang baik melalui Jambore ini Tuhan, supaya boleh kiranya menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan melalui sekolah minggu ini Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan mau terus berdoa buat pembangunan gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau Tuhan terus menolong memberkati melalui setiap pemberian-pemberian dari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk memberikan dana di tengah-tengah pembangunan ruang sekolah minggu dan pastori Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat setiap donatur-donatur ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menunjukkan Tuhan, supaya setiap dana yang kami perlukan di tengah-tengah pembangunan ini Tuhan dapat tercukupi Tuhan sebelum bulan Januari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dan para donatur juga ya Tuhan, yang telah memberikan Tuhan untuk pembangunan di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan. Engkau terus memberkatinya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, melalui setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat sampai pada daerah Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengelola bangsa dan negara kami ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah rakyatnya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terlebih Tuhan kami mau berdoa buat kota kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati juga pemimpin yang berada di daerah ini Tuhan, di dalam kota kami Tuhan, supaya senantiasa kiranya Tuhan boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan mau berdoa pada saat ini Tuhan, di mana sebentar ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang Kau memberkati seluruh kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan memampukan kami memberi pengertian, terlebih Tuhan kami boleh lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu. Berkati juga keluarga bahkan anak-anaknya yang Kau berkati, terlebih Tuhan yang Kau berikan kesehatan di dalam kehidupan hamba-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang baik. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari Jemaat Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu firman. Kita akan mengangkat lagu pujian kita. Kita mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tak pernah ragu dengan kasih setia Tuhan. Dan selamatkanku, ya Dan. kasih Yesus. Benar, kehadiran kami datang dan sujud menyembah kepada-Mu karena kami percaya. Untuk itu Bapa, mari hadirlah, buka hati, buka pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin firman-Mu adalah yang dapat menguatkan, bahkan menolong di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga anak-anak Tuhan boleh tetap kuat karena mereka percaya kepada Tuhan. Mari, saat ini firman kebenaran akan diperdengarkan melalui hamba-Mu. Urapi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, sehingga dapat melakukan dalam kehidupannya. Demikian hamba-Mu yang akan menaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini karena Ia masih memberkati dan menyertai kehidupan kita. Nah, untuk itu kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Markus pasal 10. Markus pasal 10 yang dimulai ayat 2 sampai dengan ayat 16. Markus pasal 10 mulai ayat 2 sampai ayat 16. Kalau sudah mendapatkan, kami mengajak kita untuk beresponsor ya. Kami ayat 2, jemaat Tuhan ayat 3. Dan di ayat 16 kita kembali bersama-sama. Demikian pembacaan firman Tuhan perceraian. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepada-Nya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita bersama. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia berkata, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini firman Tuhan mengajak kita atau mengingatkan kepada kita dari topik ini, kita melihat ada perceraian bagian kedua, Yesus memberkati anak-anak. Nah, jadi tema kita hari ini, jadilah keluarga yang saling memberkati. Jadilah keluarga yang saling memberkati. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini berbicara tadi tentang keluarga. Nah, mungkin saya tahu bahwa di gelombang pertama ini mungkin separuh atau sebagian sudah berkeluarga dan sebagian lagi belum berkeluarga. Nah, mengapa kami katakan demikian? Jangan nanti bagi yang belum berkeluarga menutup telinganya dengan hal itu, oh kami kan belum. Berarti firman Tuhan ini hanya untuk yang sudah berkeluarga. Jangan menutup telinga dengan firman Tuhan hari ini. Tetapi hari ini firman ini bukan fokus kita membicarakan tentang perceraian dan bukan juga fokus ya hanya untuk membicarakan tentang ya pernikahan atau rumah tangga. Tetapi hari ini firman ini mengingatkan secara khusus melalui tema kita tadi, jadilah keluarga yang saling memberkati. Nah, artinya tidak terlepas bagi saudara-saudari yang belum berumah tangga. Karena ya, rumah tangga itu atau berbicara soal keluarga, nah itu terdiri dari ya ikatan yang di dalamnya ada ayah, ada ibu atau ada anak atau boleh kita sebut adalah di dalam lingkaran famili atau keluarga begitu. Makanya kami katakan tadi jangan ada yang mengatakan, oh itu kan bagi yang sudah berumah tangga firman Tuhan. Kita belum. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Yesus sebenarnya tentang rumah tangga itu? Yang terdiri tadi dalam keluarga itu ada ikatan yang sangat erat ayah, ibu dan anak. Atau boleh kita katakan keluarga. Yang tidak terlepas. Jadi seperti kami katakan jangan pemuda-pemudi mengatakan itu kan untuk bapaknya itu, untuk ibunya itu. Kami tidak. Nah, kita tadi mendengar jadilah keluarga yang saling memberkati. Nah, itu idaman dan itu kerinduan semua orang. Bagaimana ya menjadi keluarga yang saling memberkati? Nah, mari kita melihat dulu mengapa muncul ada kata perceraian dan apa maksud Yesus menerangkan hal ini. Nah, pertama sekali kita melihat bahwa keluarga itu yang di dalam ikatan keluarga tersebut tadi ada ayah, ada ibu dan ada anak. Nah, ternyata juga bahwa keluarga itu adalah juga harapan daripada Tuhan. Harapan daripada Tuhan, harapan daripada Yesus. Demikian juga harapan bagi gereja atau bagi Tuhan, harapan juga bagi bangsa atau bagi sesama. Itu harapan Tuhan. Menjadi apa? Pertama sekali harapan yaitu bahwa keluarga itu adalah ya, keluarga itu adalah harapan gereja, harapan bangsa, harapan Tuhan, harapan bagi sesama, ya. Dan keluarga itu juga adalah mitra Allah di bumi ini. Sahabat, teman, penerus atau generasi daripada Allah di bumi ini. Dengan sendirinya melalui keluarga-keluarga itu, ya terwujudlah, nyatalah misi Allah, misi Yesus di bumi ini. Makanya tadi yang menjadi pertanyaan, kita lihat tadi mengapa dimulai dari ayat 2. Maka datanglah orang-orang Farisi mencoba Yesus. Kita lihat tadi kata mencobai di sini. Sebenarnya mereka paham. Mereka mengerti tentang hukum pada saat itu. Tapi mereka datang kepada Yesus, ya, dengan mencoba Yesus yang mengatakan, ya, seperti yang dikatakan, maka datanglah orang Farisi untuk mencoba Yesus kepada mereka dan bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, ini kalau kita baca di sini, ini memang sengaja pertanyaan menjebak. Tapi kita lihat, ya, Yesus tidak pernah kalah di dalam hal segala sesuatunya. Walaupun dengan ide atau trik yang bagaimanapun, Yesus kita tidak pernah kalah dalam hal sesuatunya. Karena dia paham dan mengerti. Nah, lalu apa kata Yesus, ya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, memang Musa memberi izin. Musa memberikan surat cerai pada saat itu. Lalu Yesus menerangkan hal itu. Mengapa Musa lakukan itu? Ya. Mengapa Musa lakukan itu pada saat itu? Itu adalah karena ketegaran hatimu, kekerasan hatimu. Begitu. Itu yang dikatakan, ya, oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Artinya itu dilakukan karena terpaksa. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Dia kembali mengingatkan bahwa dari awal, bahwa rumah tangga itu, keluarga itu adalah ide Allah, adalah rancangan Allah. Nah, itu bisa kita buktikan, ya, di dalam kejadian itu tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, jadi jauh sebelumnya Allah sudah melihat dan mempertimbangkan hal ini, bahwa manusia itu tidak baik seorang diri saja. Ia akan membuat penolong bagi Adam pada saat itu. Nah, jadi keluarga atau rumah tangga itu dari awal adalah rancangan Allah sendiri. Ide Allah sendiri. Bukan buatan manusia, makanya ditekankan oleh Yesus di sini tadi dalam pembacaan kita. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, kita mengingat, pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki, ya, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, maka dikatakan, ya, tidak boleh, ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Yesus menekankan bahkan mengingatkan hal itu, bahwa Yesus juga mencintai keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Menghormati dan menghargai keluarga-keluarga yang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, ya, Yesus mau katakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi tujuan Allah supaya keluarga itu penuh sukacita, ada kedamaian. Nah, makanya tadi Yesus mencegah hal ini sebenarnya. Dia tidak mengizinkan, bahkan sebenarnya menentang hal ini. Tidak boleh, karena apa? Kita tahu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Saya tidak tahu, tapi mari, yang sudah dipersatukan oleh Allah melalui keluarga-keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan, hargai dan hormati. Itu adalah pemberian Allah bagi bapak dan ibu yang sudah berkeluarga. Itu adalah anugerah Allah. Itu adalah berkat daripada Allah. Hargai dan hormati. Inilah yang ditentang Yesus sebenarnya. Dia mau supaya di setiap keluarga itu saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi bersyukur, hormatilah, hargailah. Ya, cara khusus bagi bapak ya dan ibu yang sudah berkeluarga. Amin. Amin. Ada kedamaian, ada sukacita. Demikian juga bagi saudara-saudari. Mengapa tadi dikatakan keluarga? Kalau kita baca di ayat selanjutnya tadi tentang Yesus memberkati anak-anak, di sini memang pada zaman itu adalah masih anak kecil, tetapi kata anak-anak di sini bahwa di dalam ikatan keluarga itu tidak terlepas dengan anak. Nah, kalau perceraian terjadi, saya tidak tahu. Kalau mungkin ada orang yang mengatakan, aku damai kok, aku tenang. Ya, itu hanya tenang sementara. Tapi kita lihat, ya, apabila ini terjadi, bukankah anak-anak tersiksa? Tersiksa. Tersiksa, benar. Kenapa kami katakan tersiksa? Adalah, ya apalagi yang bagi keluarga yang sudah punya anak. Ya, kalau ada dua atau yang satu diantarlah ke tempat opungnya, yang satu lagi dititipkanlah ke sana dan lain sebagainya. Luka batin anak-anak. Jangan kita berpikir, apalagi kepada kita yang sudah berkeluarga, jangan kita berpikir, enggak kok, kan ku kasihnya nafkahnya, kan ku benahinya. Benar mungkin, tapi ingat itu luka batin yang tidak bisa dicetuskannya secara langsung bagi, mungkin bagi bapak dan bagi ibu, tapi luka batin. Ya. Mungkin dampaknya itu kita enggak tahu, berpuluh-puluh tahun. Ya. Makanya pada zaman sekarang ini kepada kita jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ada khusus bagi orang-orang yang depresi atau stres, ada khusus pengobatan untuk itu. Pengobatan luka batin. Ya. Mengapa dia mengalami seperti itu? Kita pikir, bukankah orang tuanya kaya? Bukankah keluarganya cukup, serba cukup? Dari awal luka batin, itu enggak bisa kita tutupi. Mungkin sekarang itu tidak terjadi, tapi untuk berikutnya itu terjadi. Dirasakan. Nah, mengapa tadi kami katakan, itu tadi akibat kata cerai di sini. Namanya pisah. Ya, dengan bercerai berarti tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga. Kan begitu? Tidak ada kedamaian di dalam keluarga. Nah, ini yang kita kutip pada hari ini. Jadi kita bukan berbicara soal cerainya secara khusus atau soal rumah tangganya secara khusus. Ya. Ini mungkin kalau ada seringnya pembinaan ini khusus bagi orang yang berkeluarga, kan begitu? Atau bagi orang yang belum berkeluarga juga supaya untuk berikutnya dia memahami benar bahwa dalam keluarga itu punya tanggung jawab. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Nah, inilah yang mau dikatakan Yesus tadi, karena apabila terjadi perceraian maka rumah tangga itu hancur, berantakan. Tidak ada ketenangan dan tidak ada kedamaian. Walaupun sekali kita melihat seperti mungkin yang dilihat oleh mata kita sendiri. Enak kok dia, nafkahnya lebih ini. Tapi ingat, luka batin itu. Karena hidup kita ini tidak semuanya disenangkan oleh material. Tidak semuanya juga disenangkan oleh makanan yang enak-enak. Atau benda yang mahal dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Jadi perceraian tadi mengakibatkan tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, bahkan hidup keluarga sangat terlantar. Jadi tujuan Yesus ya bukan supaya rumah tangga itu, bukan supaya keluarga itu hancur, tidak ada ketenangan atau tidak ada kedamaian. Tetapi rumah tangga itu ada Ya, kedamaian, ada ketenangan, bahkan ada berkat satu dengan yang lainnya, saling memberkati. Sebagaimana yang dikatakan kitab Mazmur 133 itu, apa yang dikatakan? Apabila kamu ya hidup rukun dan diam bersama di dalam keluarga itu, maka kesitulah berkat-berkat kuku perintahkan kepadamu. Coba kita. Berkat Tuhan itu diperintahkan kepada orang yang rukun, orang yang diam bersama. Kata diam bersama di sini ada ya, kebersamaan. Maka berkat-berkatku kuperintahkan kepadanya. Berkat Tuhan diperintahkan datang kepada orang-orang atau keluarga yang rukun dan diam bersama. Nah, artinya mari di dalam hal ini bahwa Tuhan kita, bahwa Yesus mau katakan hari ini juga adalah supaya di dalam rumah tangga itu, di dalam keluarga kita ada kedamaian, ada ya sejahtera yang dikatakan ya, atau yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita. Sebagaimana tadi juga gambaran anak-anak yang dikatakan di sini. Ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena juga Tuhan kita tadi memakai keluarga itu sebagai mitranya, sahabatnya untuk menyatakan kasih Tuhan, kasih Yesus kepada anak-anaknya. Kalau rumah tangga itu berantakan, rumah tangga itu hancur, bagaimana anak-anak tadi, saya sudah katakan tadi. Sedangkan maaf kepada kita, Bapak dan Ibu yang sudah berkeluarga, kita tanamkan yang baik, ya. Belum tentu juga anak-anak kita memahami, menerima hal itu juga. Apalagi dengan pengaruh-pengaruh ya yang terjadi pada saat ini. Jadi gambaran anak-anak tadi, Yesus mau mengingatkan kepada keluarga-keluarga ya, supaya orang tua atau keluarga itu benar-benar yaitu mengubah, membimbing, mengajari anak-anaknya baik secara fisik, baik juga secara rohani. Jadi bukan kebutuhan jasmani saja terpenuhi, tapi kebutuhan secara rohani tidak terpenuhi. Dua-duanya, ya, jasmani dan rohani. Apabila ada rukun dan diam bersama, itu pasti terjadi. Tapi apabila tadi ada kata percaya, perceraian, tidak ada ketenangan, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Untuk itu, hari ini orang tua harus menjadi model atau contoh bagi anak-anaknya. Karena rumah tangga itu adalah rumah tangga yang pertama dan utama tempat bagi anak-anak untuk mendapatkan bimbingan dan pengajaran. Pengajaran, baik itu pengajaran secara rohani atau secara kekristenan. Dalam rumah tangga itu juga harus ada saling komunikasi satu dengan yang lainnya. Antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Bukankah kepada kita jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, baik sebagai anak pada saat ini, apalagi di zaman ini. Di zaman yang canggih ini, yang sering tidak ada komunikasi yang baik, ya, tidak ada keterusterangan yang baik. Anak mengecewakan orang tua, atau mungkin sebagian juga orang tua juga mengecewakan anak. Kenapa? Tidak ada komunikasi yang baik. Nah, lalu sering kita menyalahkan, inilah contoh misalnya. Inilah gara-gara HP ini. Kita menyalahkan hal itu. Inilah gara-gara zaman yang canggih ini. Kita salahkan. Padahal sebenarnya yang paling salah adalah diri kita sendiri. Bukankah benda, kita katakan HP itu, kalau kita tidak jemput, kalau kita tidak beli itu, apakah itu bagian kita? Tentu tidak. Kan kita yang menjemput, kita yang membeli kan, kita yang menggunakan. Tapi itu sering terjadi. alasan seperti yang kami katakan. Inilah gara-gara benda-benda atau alat-alat yang canggih sekarang ini. Rusak anak-anak. Nah, mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tadi saling komunikasi, saling menjaga. Yaitu anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Jadi ada di sini tadi semua. Anak juga menghormati orang tuanya, menghargai jerih payahnya orang tua juga. Kalau ini terjadi alangkah sukacitanya, ya. Dan seberat atau sebesar apapun juga pekerjaan kita Bapak dan Ibu, terutama bagi saudara-saudari yang kita lakukan, kerjakan pada zaman sekarang ini, mari tetap cari peluang untuk ya melayani Tuhan di dalam hidup kita, berkomunikasi dengan Tuhan kita. Seberat apapun, sebesar apapun itu mungkin pekerjaan kita, jangan lupa ya. Berikan waktu dan kesempatan ya untuk Tuhan kita. Jadi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berpondasikan kasih. Nah, ini bisa kita lihat di Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 25 itu ada di situ kewajiban ayah, ada di situ kewajiban ibu, dan di Efesus 6 juga ada di situ kewajiban orang tua, ada juga kewajiban anak-anak. Nah, kita lihat di Efesus 5 apa yang dikatakan. Hai istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Semuanya tunduk atau kita lakukan seperti kepada Tuhan. Bukan kepada dunia, bukan kepada manusia. Demikian juga anak, hormat kepada orang tua sebagaimana kita juga hormat kepada Tuhan. Makanya bahasa sehari-hari kita kepada anak-anak muda, bahwa dikatakan orang tua kita itulah apa dikatakan Tuhan yang kita lihat. Itu pepatah orang dulu. Orang tua kita itulah Tuhan yang kita lihat. Ya. Itu pepatah kita. Orang tua yang kita lihat. Dengan orang tua yang kita lihat, kita pun tidak menghargai, bagaimana menghargai Tuhan yang tidak kita lihat itu. Omong kosong kan? Nah, hai istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Demikian juga hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Mengasihi saya, Bapak dan Ibu. Demikian juga untuk anak. Efesus 6. Apa dikatakan di sini? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kata taat di sini, di dalam Tuhan, hormatilah ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Apa dikatakan? Supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Ingat di Efesus 6. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Udah jelas dikatakan ternyata kebahagiaan itu bukan harta segala-galanya, ya kan? Ternyata juga panjang umur itu juga bukan harta segala-galanya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan secara khusus bagi anak-anak muda pada zaman sekarang ini. Yaitu tadi dengan menghormati ayah dan ibunya. Dengan menghormati orang tuanya. Maka ya dikatakan tadi kamu berbahagia dan panjang umurmu. Nah, jemaat yang diberkati, demikian juga dikatakan tugas Bapak. Hai Bapak, Bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan. Kalau keluarga tadi tidak ada rukun, tidak bisa duduk bersama, bagaimana mendidik anak? Bagaimana mengajar anak? sia-sia. Nah, untuk itulah tadi topik kita pada hari ini, walaupun ada kata perceraian di sini, Yesus sudah melihat begitu terjadi perceraian bahwa rumah tangga itu tidak ada rukun dan tidak ada damai. Ini yang dilihat oleh Yesus. Makanya topik kita minggu ini fokus kepada hal ini. Jadi sebagaimana kami katakan tadi, saya tidak fokus untuk membahas perceraiannya aja atau membahas pernikahan saja, tapi jelas sudah dijelaskan oleh Yesus mengapa begitu penting Yesus katakan itu. Ternyata tujuan keluarga itu adalah supaya keluarga itu mendapat damai dan sejahtera, dan supaya keluarga itu juga mendapat keselamatan sebagaimana tema kita tadi, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Bukankah kita bahagia, Bapak dan Ibu, kalau anak-anak kita juga sukses, anak-anak kita juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kita senang. Atau bukankah saudara-saudari juga senang melihat orang tua atau bapak kita yang begitu sudah, walaupun dia berjerih payah melakukan pekerjaan untuk anaknya, ya, tapi kita senang karena ia memang tulus melakukan itu demi anak-anaknya. Jadi untuk itu, mari syukurilah. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengatakan, mungkin tak pernah kita dengar ini, bagaimana keluarga yang memenuhi harapan kepada Tuhan dan bagaimana keluarga yang memenuhi harapan kepada bangsa atau negara atau kepada sesama. Nah, ada cerita pada abad ke-18 hidup seorang hamba Tuhan, ya, yang bernama Edward. Ia menikah dengan seorang gadis yang takut akan Tuhan. Dan mereka menjadi misionaris atau pelayan, ya. Dan pada abad itu juga hidup satu keluarga, yaitu seorang yang ateis bernama Jacques, ya. Dan juga menikah dengan seorang gadis yang ateis. Nah, setelah beberapa waktu diadakan survei bagi kedua keluarga ini, ya, ternyata jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat-sangat-sangat yang menurut kita itu tidak mungkin, tetapi ini terjadi. Nah, pertama, keluarga Jacques tadi 310 mati sebagai gembel, 150 sebagai penjahat, 7 orang pemabuk berat, dan 100 orang juga, yaitu lebih 100 orang juga menjadi pelacur. Dan selebihnya juga menjadi beban bagi negara. Beban bagi negara. Itu keluarga dari ateis tadi. Lalu survei bagi keluarga, yaitu tadi yang takut akan Tuhan atau sebagai misionaris tadi, keluarga Edward disebut 13 orang menjadi rektor, 65 menjadi profesor, dan 30 hakim, 100 pengacara, dan 60 menjadi dokter, 75 menjadi perwira ada angkatan darat dan angkatan laut, dan 100 orang penginjil, 60 penulis terkenal, dan ada wakil presiden, dan 80 pemuka masyarakat, dan 195 menjadi gubernur dan menteri. Tidak ada yang merugikan negara, justru membantu negara. Dan keluarga ini juga keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, dari cerita ini tadi, dari perbandingan ini tadi, kita melihat tadi Benar-benar perbedaan yang luar biasa. Bagaimana keluarga yang rukun, bagaimana keluarga yang takut akan Tuhan kita lihat. Keberhasilan ada di tangan mereka. Tapi bagaimana keluarga yang tidak takut akan Tuhan? Kehancuran yang ada. Kehancuran yang mereka raih. Kehancuran yang mereka peroleh. Tidak ada keberhasilan. Ya. Itu tadi dari cerita tadi. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di minggu ini adalah minggu yang penuh sukacita bagi kita. Mari, jadilah kita menjadi keluarga yang saling memberkati ayah dan ibu dan anak. Saling memberkati satu dengan yang lainnya. Kata memberkati di sini jangan kita berpikir, mana bagaimana aku memberkati orang mata pencarianku belum ada. Kata memberkati di sini saling, yaitu ada komunikasi, ada komitmen terhadap satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mengisi waktu bersama-sama. Sempatkan waktu kita menyapa orang tua kita, karena memang anak-anak pada zaman sekarang ini karena mungkin sibuknya sampai di rumah, makan tidur, besoknya berangkat lagi, tidak pernah mungkin menyapa orang tua. Mari berikan waktu, berikan kesempatan. Kita yang mengatur itu semuanya. Baru mempunyai komitmen yang baik ya di dalam keluarga. Ada kejujuran, ada kesopanan, jangan ego, jangan sombong. Apalagi pada zaman sekarang ini, karena anaknya sudah berhasil, tapi tidak peduli lagi dengan siapa yang membuat dia berhasil. Mari, jujur, jangan sombong. Ya, jujur, jangan sombong. Jadilah sebagai keluarga yang memberkati tadi. Artinya keberhasilan anak adalah keberhasilan orang tua. Keberhasilan orang tua adalah keberhasilan anak. Amin. Iya. Saling jujur dan sopan. Dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Artinya di sini saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tidak semua kita punya talenta yang sama. Tidak semua kita punya bakat yang sama. Tidak semua kita juga punya pekerjaan yang sama, punya penghasilan yang sama. Pasti ada yang tinggi, ada yang lemah, ada yang sedang. Mari saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, saat di sini lemah, isi kelemahannya supaya dia jangan lemah. Dan mari juga harus mempunyai komitmen rohani, jangan hanya jasmani. Komitmen rohani. Jangan orang tua kita rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan, lalu anaknya sama sekali tidak pernah. Ya, itu kan bapak dan mama, kan beda dengan aku. Mari, ya. Harus ada komitmen secara rohani. Kalau orang tua mengarahkan kita, ya, ibadah-ibadahlah. Atau juga sebaliknya, kalau anak kita juga mengingatkan kita sebagai orang tua, marilah lakukan. Sehingga adanya rukun, adanya duduk bersama tadi mampu mengatasi segala krisis-krisis yang terjadi, yang kita hadapi pada zaman ini. Amin. Dengan kita rukun duduk bersama dalam keluarga, bisa kita mengatasi situasi dan kondisi yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Jadi kiranya firman ini memberkati kita. Jadilah keluarga yang saling memberkati antara bapak dan ibu, dan bapak kepada anak, dan anak kepada bapak, dan ibu kepada anak, dan anak kepada ibu. Dan ikatan keluarga tadi yaitu bapak, ibu, anak, dan keluarga. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan anak Tuhan. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan kecuali karena kematian. Bapa, firman-Mu ini mengingatkan supaya di setiap keluarga boleh saling memberkati satu dengan yang lainnya. Saling menghormati, saling menjaga, saling memahami, saling mengerti. Sehingga rumah tangga itu ada kerukunan, ada kedamaian, dan ada ketenangan. Dan itulah yang diinginkan, dirindukan oleh Tuhan, dirindukan oleh Yesus. Karena keluarga itu adalah mitra Allah, mitra Yesus di bumi ini untuk mewujudkan misi Yesus di bumi ini. Untuk itu mari, pakai bapak dan ibu, suami istri, terutama yang hadir pada saat ini. Engkau pakai mereka sebagai saluran berkat Tuhan untuk Tuhan dan untuk sesama, terutama bagi anak-anak mereka. Demikian juga bagi anak-anak kami, oh Bapa yang baik. Biarlah mereka juga takut akan Tuhan. Menghormati, menghargai bahwa ayah dan ibu adalah juga berkat daripada Tuhan untuk membimbing anak-anak kami ini. Untuk berjalan, yaitu berjalan kepada arah yang baik, yaitu takut akan Tuhan. Mari berkati Bapa keluarga, terutama keluarga jemaatmu di Maria Sunggal. Keluarga yang hadir pada saat ini, oh Bapa yang baik, dimanapun berada, dimanapun mereka, baik kepada anak-anak mereka juga, bersama dengan mereka atau tidak bersama dengan mereka, oh Bapa, mari berkati. Biarlah seluruh kasih daripada Tuhan yang menjadi dasar dalam rumah tangga mereka, dalam hidup mereka. Sekembalinya mereka dari rumahmu yang kudus ini, biarlah semuanya menjadi anak yang Tuhan inginkan, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati segala usaha apapun yang mereka lakukan, oh Bapa yang baik. Semuanya biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berkat bagi keluarga, berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, dan setelah itu kita menyanyikan doksologi. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, yaitu komitmen Yosua terhadap keluarganya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan salam. memberkati kita. Shalom.